السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا باتباع ملة إبراهيم حنيفا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، حضرة الأفاضل علماءنا الكرماء para alim, para kiai, para ustaz, sesepuh lan binisepuh ingkang kula taklimi, ingkang dipun mulyakaken Allah, panjenenganipun Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat dan tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, para bapak, para ibu, para sederek hadirin hadirat ingkang kula hormati rahimakumullah, sahibat dakwah panjenenganipun Bapak Rikan saha ingkang garwa beserta seluruh keluarga besar yang berbahagia, terkhusus Ananda Muhammad Fathul Ulumuddin ingkang sareng-sareng kita dongaaken, mugi-mugi saged dados putra ingkang sholih, takwa lan taat dhateng Allah lan Rasulipun, berbakti kepada kedua orang tuanya, manfaati tumraping keluarga, agami lan masyarakatipun. Amin Allahumma amin. Sesuai tuntunan agama, ndongakno anak iku ora dikongkon ndongakno muga-muga sugih bondo donya, mboten dikengken ndongakno muga-muga pinter mawon, mboten, tapi dikengken ndongakno muga-muga soleh. Pinter nek mboten soleh niku malah ngerusak. Podo-podo nakal, podo-podo elek, iku isek luwung sing bodho tinimbang sing pinter. Sampeyan angen-angen sing ngerusak sembarang kalir iku gak wong goblok, tapi wong pinter. Innama ahlaka syayana a'lamukum. Sing ngerusak sembarang kalir iku wong pinter-pinter. Yang merusak tatanan negara ini adalah orang-orang yang ahli tata negara. Yang merusak perekonomian bangsa ini adalah orang-orang yang ahli ekonomi. Yang merusak hukum di negeri ini adalah orang-orang yang ahli hukum. Yang merusak agama adalah orang-orang yang ahli agama. Sinten kiai sing ngrusak agama ku ya kiai. Ngapunten, kiai ku gak kabeh ape. Kiai lak macam-macam. Kadang-kadang oleh penampilane tok, sorbane towo. Tasbene sak kepel-kepel. Ya umetno kelotak, kelotak. Kelotak nek wirid mantep Allah Allah Allah Allah. Nabi ana wong wedok ayu liwat lulululul kate nanti ana sing ngono ku ya termasuk aku barang. Kiai ku ana kiai tutur, ana kiai catur, ana kiai sembur. Kiai tutur, kiai

Dongaaken Bapak, kula niki saged nyambut damel, kersane kula saged mulyakno panjenengan. Masya Allah. Adem rasane ati duwe anak nang kaya ngono. Entah lek anak gak soleh. Wong tua susah mikir ekonomi, susah mikir kebutuhan. Sore-sore tenger-tenger ndek terase omah. Yo lewat ning garepe tapi karo nyentak-nyentak. Saman kok ngar-langer mikir apa to, Pak? Jenenge wong gerang yo mikir delondong. Yang mikir dapuramu mikir sapa? Lah sing sampean pikir apa? Kanca-kancamu ku lho sepedhae motor kok anyar-anyar, lah bapak iku kepengin nukokno. Ya apa, Pak? Saman kepengin nukokno sepeda motor aku, gak kira iso, Pak. Klimbrak-klimbruk kepengin nukokno sepeda motor, duit gak marungkel lah. Keploro sampean. Sampean waras, duwe anak soleh, iso nikmati, Pak. Jari wong sepuh biyen, anak iku kena gawe tombo pegel. Anak iku kena gawe tombo saya. Estu niku, kula dhewe niku ngrasakno. Kula ngaji kok mulai isu sampai maghrib lagi teko omah kaya niki wau nggih. Isu ngaji niki wau sonten ten kene Raden Santri Gresik sakniki ten mriki mangke ten Nggosari Ujung Pangkah. Biasanya saya nang kula ndugi kok terus dipapak anak sik mudhun teko kendaraan. Anak mlewayu, "Abah!" dirangkul anak waras, Pak. Pegele ilang, saya ilang pergo dirangkul anak. Tapi nek dirangkul gerangane ya sebelas ora nyetrum. Aku saiki ngono kuwi ora pati mikir. Aja sangkingane kono sing gegeri wis males aku. Diomongi kiai kok alah. Kula sampeyan loro nemen anak soleh iso dinikmati. Kula nate ngertos ngono wong tuwa loro nemen di rumah sakit. Opname diimpus wis megap-megap ngono kuwi iso guyu mesam-mesem mergi napa yo nonton anak-anake do nunggoki kabeh nang ketok rukun-rukun kaya-kaya wong kuwi gak ngrasakno lara mergo nonton wong tuane anak-anake iku iso api-api nah anak iku nek saleh wong tuane lara ngono kuwi iso ditunggoki didongakno diisik-isik dipijeti yo krasa wae lek mijeti wong ikhlas. Lene anak gak soleh, wong tuane lara wis megap-megap malah disentak yo. Wong tuane wis gletak gak iso lapo-lapo wis digremengi. Mangkane to, Pak, mangkane. Mangan apa poko sing ati-ati. Ngene iki gering. Wong gering ku gak enak, wis diwara gale mangan kok wedhus diuntal ae. Kepengin semper gak kan pola. Mane ta, tak tukono sate nang tak lothek. Sampeyan ndek donya iki dua anak soleh iso nikmati. Coba ngene iki yo. Upama anake sampeyan khataman Quran, ngaji ndek masjid, apa ndek musala, lha macae Quran niku fasih, tartil, tajwidé tepak, makhrote bener, lagune enak. Ngono ku sampeyan krungu mesti atine sama nak ngomong, iku anakku sing ngaji. Alhamdulillah ya Allah. Kula jenengan paringi anak kok apik. Bahagia orang kena dituku. Gini apa nggih? Kumpulan wali murid di sekolahan dengan anak sampean oleh rengking guru ini gaya pengumuman ditujukan kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk naik ke pentas menerima hadiah dan penghargaan karena anaknya dapat prestasi menunggu sama anak bangga munggah neng panggung untungnya diketok sangking ayam yang gauyu. Gak iso mingkem sampean. Mingkem diluk mbetar neh. Modun teko panggung karo nggawa hadiah iki mlakune iso tering-tering nganti ra iso bali. Saking bahagiane. Coba umpama kumpulan wali murid nang terus ana pengumuman. Diharap kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk ke kantor karena anaknya ada kasus. Menunggu sama anak kewan delek rai. Anaknya sampean sholawatan, enak khataman Quran, enak mesti hatine sampean bangga. Coba misalnya anaknya sampean ngaji gak iso, sekolah goblok, karo wong gak duwe tata krama, penggaweane bengak-bengok turu tembong, mule-mule mesti gelele-gelele, biar almendemu. Mesti hatine sampean gak nang bongko arek ngene. Iku ning donya, ngantek

kancane akeh, akeh sing ngantani, berarti akeh sing ndongakno. Lah nek ora pati sugih, ya ora pati duwe kanca, berarti ora pati ana sing ndongakno. Lah nek wong melarat, tambah ra duwe kanca. Wong kancane yo mok siji loro sing setel padha ora gableke. Berarti sing ndongakno yo mesti siji loro iku. Yo mbuh wong iku nek sugih yo kabeh-kabeh kok ngantani. Apa sih kok ngono? Wong iku nek sugih kabeh-kabeh ngaku famili. Ngaku bateh. Ngene ning ngarani bateh nampa famili, Pak. Hah? Bateh ngerti nggih? Famili. Ono wong nang sugih ngono diakoni, iko karo aku, asline sik famili. Apa maneh nang wonge dadi pegawe? Angger wong diceritani. Iko karo aku cara diurut-urut ngono asline yo isih mambu. Mbok mambu kelek, mbok mambu entut yo ora cetha. Tapi nek melarat ngono kabeh-kabeh lemah ngakoni bateh, mah ngakoni famili. Yo mbuh kok ngono. Makane saya itu setiap ngaji ini saya sampaikan, Pak. Karena saya prihatin di masyarakat kita itu sangat terjadi kesenjangan, terlalu beda-bedakno antara yang kaya dengan yang miskin. Wong lek sugih iku dihormati ra karuan, diuja-uja, dimulya-mulyakno, disunggi dipundi. Nek melarat itu diremeh-remehno. Jadi menghargai orang bukan karena ilmunya, bukan karena akhlaknya, bukan karena iman takwanya, enggak. Mergo sugene. Niku ndek Bojonegoro. Alhamdulillah lek dukun malah pabrike. Yo mbok kaya iso ngono. Lho acara kenduren kaya ngene iki lho kondangan. Iku lek cara Bojonegoro, Pak, dibedakno. Sing sugih yo didelekno nggon sing enak. Gelar hambal. Hambale yo handil-handil. Ate empu-empu. Isek dikai haifas angin. Wong sok oke, sing larat gelar terpal ngono ae. Mari digawe meme gabah iki. Gelar dadi lungguh karo kukur-kukur, bokonge gatel kena lugute gabah. Acara opo lho kapan sing teko wong soge? Panitia nek nyambut nganti nyembah-nyembah. Mangga Bu. Mangga Bu. Wong lanang jempole maju. Mangga Bapak, saiki mangga Bapak. Iki maju. Mangga Bapak, mangga mangga. Mangga mangga. Ayo coba sing teko wong melarat. Kono cak, gelek kon dhewe kono cak. Tapi aja ndek garap sampean, garap iku nggone wong gedhe. Nyelempet-nyelempet ndek pojok anak wis. Rapat yang ngono, di forum rapat kapan sing ngomong wong soge, liyane ceklekep ra wani omong. Mergo sing ngomong wong soge. Endi gone rapat kan sing ngomong wong melarat. Lagi oleh rong kecape kendoni kancae. Awakmu gak usah melu omong, mangan-mangan. Wong melarat iki diomongi mangane mingkem. Wong kate usul iki tangane lagi dijunjung usul, bate kancane meneh, gatek junjung tanganmu kedengkek ngono kok. Mangan-mangan. Ngaku iki sampe gregeten, Pak. Ibu-ibu kadang yang ngono, iring-iring kemanten ae dibedak-bedakno. Sing sugih balo sugih, sing melarat iki kelompokno padha melarate. Sing sugih-sugih itu makna mobil sing api-api, mobil mewah-mewah, bangsane mobil Genio, Pajero, Hammer, Land Cruiser, Fortuner, Panther, Innova, Avanza, Xenia, Mercy, EBV, CRV, Terios, Rus, Honda Jazz. Iku sing sugih-sugih, Mbak Ika, Mbak Sinta, Mbak Widya, Mbak Yanti, Mbak Tuti, Mbak Silvi, Mbak Mika, Mbak Emma, Mbak Erna, Mbak Tasya, Mbak Cindy, Mbak Alda, Mbak Risma, Mbak Siska, Mbak Susi, Mbak Lili. Tapi kok sing balane Sundari, Ratemi, Subiah, Kasmining, Rumijah, Paenah, Katoya, Sumiati, Sumiatun. Ya kol tetak iku. Nek perlu diusung gawe tosa. Nek gak padha, sangune ae gak padha. Ha sing sugih-sugih numpak mobil mewah. Sangune yo enak-enak, buah pir, apel, jeruk, duren, duku, klengkeng, anggur, ngombene Fanta, Coca-Cola, Sprite, Maison, karo Ponari Sweat. Ya iku. Wong soge. Lah sing melarat-melarat numpak kolbah yo, sangune yo ote-ote. Undi-undi, lemper, gedang goreng, tahu isi, tempe bus yo. Gawe lombok uwake, ngombe ni es teh di wadah plastik. Pala ini set, ngombe dicokot pojokane dikertuti nendur kendaraan. Untuk tonggon kemanten yo suwe je, sing mudun kok mobil api wong suge-suge yo ketok gandes, luwes, lemes, pantes, anjen wong suge. Modone nganggo sandal jinjit tok ukur kaya artis. Dengkule diciutno, bokonge jentetno, susune diunjukno. Mentek-mentek. Gelungane rambut tok putih padha bane prauto. Modone nyangkluk entas karo nyekeli dompet nglakoni dijentit-jentit-jentit-jentit. Lembeane tawowo, soalé gelange akeh. Kalau pamer gelang mlaku iso krincing krincing krincing krincing. Gila gila lambene pencap-pencep. Nah sing melarat mudun kok kalbah ora rupa-rupa menungso. Selambene nyonyor kabeh. Ha ya apa entek ote-ote 6 lomboke 24. Mongah-mongah lambene njedir kabeh. Jontor dhewe-dhewe. Rambut dimosak masih keterak angin. Nah, keringat meruntus derodosan. Sesek-sesekan ndek kaltepa. Celak ilun dilewer tekan pipi ngelipsiki munggah nomor ripat modun teko kolbak sandal jabet sisian sing tengen selandate rupane abang sing kiwa selandate rupane kuning ngono isih dikongkon nyangking kardus. Maaf lewong soge koncone akeh wah akeh sing dongakno. Dungane tangga, ya kenek diarep-arep. Tapi tangga gelem dongakno, iku nek diundang. Gak diundang, gak kira gelem dongakno. Lih, sampeyan tau dongakno mbahku sing wis mati. Ya gak kira wong ra tau tak undang. Wong dongakno diundang sik nontok-nontok kok. Nek kira-kira sing ngundang wong soge, berkate kepeti, semangat dongakno. Kan tahlilan ngono kok undangan tahlil ndongakno keluarga sing wis mati. Kapan berkate gede ya semangat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berkat gede. Bareng nenggone wong gak duwe berkate cilik. Tahlil gak temen balas. Naha inna naha inna. Naha inna. Misalnya wong tahlil karo mbayangno naha innallah. Lah berkate gepeng. Naha innallah. Paling-paling ya tewel. Naha innallah. Kaya teri. Mari tahlilan iki mudine adek sambutan. Para bapak, para sederek, matur suwun wausan tahlile. Mugi-mugi sedaya dosane almarhum dingapura Allah nggih. Nggih. Nek nggon ngomong nggih. Mulai turut tembong, gremeng. Gak di sepura gak, ya wis berkat gepeng yang jelok di sepura. Berkat gede yang bumane. Tapi ini anak ikhlas, itu gak ada orang tua. Gak ada unsur ngono-ngono itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lapa saya kok umek. Lah anake kula sampean iso diharapkan pendungae lek saleh. Donong nang wong tuwa. Sampeyan wis mati ku lho. Sering disedakoi. Kok ganjarane dihadiahno sampeyan. Jariah deke ndek masjid, deke ndek pesantren dihadiahno kanggo sampeyan. Dihatami Quran dihadiahno kanggo sampeyan. Dilungakno haji, namine haji amanah. Ancen anak saleh. Ditahlili, sering disobo pesareane, diramut, seneng. Lah nek anak gak soleh, gak iso ngaji. Ngrasakno nyelameti wong tuwa, nyodakoi wong tuwa. Ngrasakno nahlili ndongakno wong tuwa. Sapa kuburan ae ora. Paling-paling yo nek kateriyaya ngono iko. Moro nang kuburan. Mergo tangga-tangga do nang kuburan, sawangane kok gak melu nyang kuburan, yo melu. Napa yo gak ngaji, yo gak iso. Nek kuburan yo gak tahlil, gak entos. berangkat ke kuburan ini sang warit. Untuk-untuk ke warit, untuk kuburan, kuburan ini bapaknya dibabati resi. Prosone lek diresiki iku kuburane nang wong tuane seneng. Engkaro dikai kembang. Pak, aku gak iso ngaji, Pak. Sepurane, Pak, dikai kembang ae, Pak, ya wangi-wangi, Pak. Aja kuwatir. Engkaro digerocok banyu kendhi, gerocok-gerocok-gerocok-gerocok. Jare bapakne teko kuburan, "Klilipen lho, blok, goblok." Wis gak gelem tahlil, gak gelem dongakno, malah kuburane wong tuwa digerocok banyu. Durung dalam kubur sing ndek donya iki lho. Sampeyan misale wis tuwa, melu anak. Lek anak saleh, enak, Pak. Wong tuwa iki kan biasane penyakite wis macem-macem. Ya linu, ya ngelu, ya boyok, ya adem panas, ya watuk, ya asam aurat. Apa? Heh iku. Watuk misalnya. Lagi lihat anak soleh, donung bapaknya watuk, bapak jenengan watuk, bapak monggo ngunjuk rian, bapak ngunjuk, ya tak ombe ini. Bismillah. Alhamdulillah. Nek irang lagi nggih sabar bapak nggih. Ya gak apa-apa bapak wis seru nek gula legane ya latang. Temen gak legi, Pak. Nek gak percaya engko cobaan ninci pono. Anak dunung. Lha nek anak gak dunung, bapakne watuk gak diramut malah dibentak. Nggo anak gak donung iku. Jawatak watu ae, Pak. Mrebeki wong iki lho. Jarane bapakne, "Watuk kok gak oleh to, Nak? Nek dikapakno, dimpet." Anjen bapakne wedi karo anak. Janji kudu watuk ora gak mangap dimpet. Hop. Hop. Nek mbrotol mentung isor pret pret. Ibune weruh. Kon niku kurang ajar. Bapakmu watu gak kon rumah sing ngapik malah kon bentaki. Gedun lele gedun. Yen aku nglairno kon tak rewangi ngeden-ngeden. Anak ndabel ya iso ae jawabane. Lah sing ngon ngeden sapa, Bu? Gak sampean deno gak ya wis. Salahe ngeden. Lebih-lebih sampean lara nemen menjelang kematian. Subhanallah. Gak ono sing iso ngayemno atine wong tuwa, sing iso arem-arem, adem-adem atine wong tuwa menjelang kematian selain diajekno anak, diwacakno Quran anak, didongakno anak, ditunggoki anak, diwacakno Quran kiai ustaz diajekno mudin siji gak kaya anake dhewe. Makanya hadisnya kan awaladin solihin yad'ulah orang-orang awmudinin solihin yad'ulah kano aw ustazin solihin yad'ulah kano aw kiyayin solihin yad'ulah kano awaladin solihin yad'ulah ini anaknya sampai yang soleh. Masya Allah wong tua loro sering diwacana Quran, wacana surah Yasin, kulek kate nazak ngono iku diwacakno surat hasyr ben gak suwe-suwe nazake. Donong wong anak pinter ro ditalken dituntun la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Oleh ambekane wis sesek teko dodho bapakne disikep dipetno nang kupinge ditalken Allah Allah Allah ngono ae nuntun wong nazaki ngono ae gathek omong wis pokoke Allah Allah ngono gathek karo omong kadang wong-wong karo omong Pak eling Pak yo eling Pak yo

bapak kok gak dikongkon kondangan. Ini kata bongkoy mikir badokan. Ini anak keplek. Bapak bintu ya goblok rombongan. Anjen anak goblok. Tak gelem ngaji, wong tuane nazak ini malah diomongi. Meneng opak, sambat aja. Gitu, tak setel nono lagu enak ini pak. Nyetel TV pahuan tersidi. Powernya dipolno. Mulai sing disetel ton dangdut. Selanjutnya kita tampilkan seorang bidu wanita yang tidak asing lagi bagi kita. Kita sambut bersama penampilan dari Niken Aprilia masih bersama New Palapa. Bapaknya kawaget langsung mate. Ya perkara kena New Palapa. Mundi alam kubur ditakoni malaikat mungkar nakir. Man rok buka. Sapa pengiranmu? Palapa. Malaikat digodeg-godeg. Ono pangeran Palapa. Man rok buka. Sapa pengiranmu? Palapa. Ya Allah. Mengenai saiki kari pasien, kari sampeyan. Melendi dua anak sing solih karo dua anak sing toli. Saya hanya sekedar memberikan gambaran sing nang tone anakku sampeyan, bukankah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kuwabe anak lahir ning donya peparinge Allah iku keadaane fitrah, apik. Anake sapa ae dasare apik. Masih anake bajingan tengek. Iku dasare yo fitrah, apik kabeh. Allah maringi anak ndek menungso ku. Kondisine fitrah. Masih anake wong kafir, kondisine fitrah, apik kabeh. Fa innama abawahu yuhawwidanihi. Tergantung orang tua. Anak mau dididik dan diarahkan kemana. Dicorek kuning, anak dadi kuning. Dicorek ijo, anak dadi ijo. Iku sing nentokne wong tua. Yuhawidani diarahkan ke Yahudi, anak jadi Yahudi. Au yumajisani dididik Majusi, anak jadi Majusi. Au yunasirani diarahkan ke Nasrani, anak jadi Nasrani. Ila diterusno au yucopetani jadi copet. Au yumalingani maling. Au yubajingani bajingan. Anakku fitrah, fitrahku kaya banyudan. Bening tanpa campuran, murni banyudan, lah gak ada campurane. Ngene apa nggih? Anakku koyok banyudan, dadine banyudan. Halo, sama nih ngrungokno apa ora sih? Oh ya wis, engko lek gak dirungokno aku lak kaya wong bentolan. Anakku koyok banyudan, nah dadine banyudan iki kari wong tuane. Banyudan, bening, resik, tanpa campuran. Niku kari talang nih, ngertos talang. Banyudan, bening, nipun dek talang, lukur dek talang. Nek talangnya resik, banyune resik. Tapi nek talangnya kotor, masih yo banyudan, ku hasilnya bening. Mergo talangnya kotor, banyune yo malah jadi kotor. Lah talang ibu-ibu, bu, saman ku talang. Mulane ibu-ibu nanti-nanti ngempet talang. Zaman nek pengen duwe anak apik resik ana talangmu. Kok disikat to, Pak? Wis resik-resik banyudan ku lho nek talange kotor. Banyune tetep kotor. Makane kepengin resik talange kudu resik. Lah bapak-bapak padha ae. Zaman ku ibarate ceret. Banyu bening diwadai ceret, lek cerete resik disuntek banyune resik. Tapi banyu sing bening diwadai ceret kok cerete kotor, disuntek banyune kotor. Mulane sampean ku ceret, wong lanang ndi-ndi nak nyangking ceret. Ngene iki cerete ya dicangking, Pak. Kelapa modele kok iso persis ceret. Allahu Akbar. Iku simbol sangka pangeran. Mangkane lek pengen anakmu resik, ceretmu resik ana. Gludru sing resik. Kabeh wong tuwa kepengin anake apik, nggih napa nggih? Masih wong tuwa gak mati apik. Kula sering damel contoh. Maling elek-elek wong, gak ana sing duwe cita-cita anake dadi maling. Gak ana, Pak, maling udang anake sing sek bayi, cepet gedhe yo nak, cepet gedhe menek ngendani bapak. Bapak iki maling sukses, Nak. Donya sak meneh akeh oleh nyolong bapak kabeh. Kon meneh kudu iso ngrampok. Gak ana. Wis sak nakel nakale wong wedok sing tukang zina, sobone petien kono. Ngapal langganan nek ora hafal kowe. Lek Surabaya ndoli, lek Kediri semampir, Nganjuk nguyangan, Tuban wakeh, cangkring gandul dasin wakeh. Jenegara gak ono. Payai apa? Hafal langganan. Lho langganan ngisi pengajian. Anggitmu langganan apa? Mosok kiai kok nyenuk. Wah aku lho Pak Lem lebu ngono iku mesti konangan wong. Wong rai ku wis dikenal wong sak Indonesia. Loh, aku enggak GR kok. Kan rata-rata di HP kamu ada ceramah aku. Wong aku lagi teko ana sing kul huwaile sawen. Lah umpama aku mlebu nang ngono iku mesti konangan, nemene kaya masuk koran. Halaman pertama nang tulisane gak pedi berita gempar. Kiai Haji Anwar Zahid semalam meteing kring. Nggih ora karo-karuan. Lho ngono ku wong wedok nakal yo gak ono, Pak, sing kepengin anake nakal gak ono. Gak ono wong wedok ngomongi anake, "Nak, nak yo muga-muga awakmu sok luweh laris timbang ibu yo, Nak, Nak." Ibu suwengi paling banter mek oleh 5. Kon meneh suwengi paling gak kudu oleh 22. Gak ono, kabeh kepengin anaknya apik, solih, solihah. Lah, saya ulang saja keterangan, anak solih itu lek aku sing nerjemahno. Uripe al-qa'im bi huquqillah wa huquqil ibad. Takrife saleh niku. Iso njumenengi hak-hake dhateng Allah, iso njumenengi hak-hake dhateng sesami gesang. Hubungane kali Allah sae, hubungane kali padha menungsa sae, sae hablum minallah, api hablum minan nas, api iku saleh. Ana wong karo Allah api, tapi karo padha menungsa elek, gak saleh. Karo padha menungsa api, tapi karo Allah elek, gak saleh. Lah ono sih kadang-kadang wong iku lek karo Allah api nek salat yo sregep kaya khusyuk-khusyuk. Takbir nganti bengong-bengong. Allahu akbar. Ora trimo akbar wis. Allahu akbar. Kaya khusyuk-khusyuk. Tapi lek utang gak tau nyaur. Enten? Hah? Wong yo teko. Lunggone nang endi, Pak wong iki? Muka Allah api, sholatnya sregep, tapi senengane nganak no duit, ngutangi dom, nyawure tagak listrik. Enten imaan beri sing tukang nganak no duit. Omahe sing ndi wonge omah? Gak engko tak ampirane dilu tak jotosane ndi wong. Iku nang Allah api, tapi nang menungso elek, gak tepah, sebalike. Karo menungso api, tapi karo Allah elek. Lek karo tonggoe api, ya sare, sumeh, ajer, serawung, nyedulur, membaur, grapyak, semana, seneng tulung, luman, nek diutangi gak tau nagih. Tapi ora salat. Masuk iman ta sing enten sing ora salat? Hah? Astagfirullahaladzim. Musholat itu paling pokok, maka anak itu diajarkan pertama kudu ahli sholat. Ngapunten, sholat itu orang mek terima wajib, tapi rukun Islam. Sama nangan-nangan ya, wajib karo rukun itu beda. Wajib kudu dilakoni, nek gak dilakoni dosa. Iku wajib. Contohne jawab salam wajib. Ana wong salam kok sampean gak jawab, sampean dosa, mergo ninggal wajib. Tapi nek rukun kudu dilakoni, nek gak dilakoni gak mek dosa, ora sah. Ora sah. Contohne rukune wudu, basuh wajah. Wong wudu kok ora basuh wajah, wudune ora sah. Rukune haji wukuf. Wong haji kok ora wukuf, hajine ora sah. Rukune salat takbiratul ihram. Wong salat kok ora nganggo takbiratul ihram, salate ora sah. Rukune Islam salat. Wong Islam kok ora salat, islame ora sah. Mangane tolong Pak Lurah, lek enten warga mriki badhe ndamel KTP niki. Ngaku Islam tapi kok mboten salat. Mangke tenggene data KTP ojo ditulis agama Islam. Ojo jenengan tulis agama Islam ora sah. Wong kan dina kene urusan salat tawereng. Man lam yusolli fa huwa kafirun. Man taraka shalah mutaammidan faqad kafara jiharan. Sopo wonge ora salat kafir. Ngono ae kanjeng Nabi. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat, maka dia terang-terangan menyatakan kafir. Walaupun ibadah liyane dilakoni. Ya syahadate yang mantap. Zakat orang Mekaka, sedekah nyah-nyoh, poso mendino, haji bolak-balik, lek sujud nganti bathuke benjut, lek zikir nganti lambene jedir. Tapi orang sholat kafir dalam pandangan Allah. Walaupun dene ngaku Islam, di KTP agama Islam, jenenge Islam Arab padhe duwowo. Jenenge Ahmad Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi gak salat kafir. Ngono, Kanjeng Nabi kereng. Lha apa sih wong dikongkon salat? Kula sering matur, wong dikongkon salat iku ben beda karo bedhes. Nek wong karo bedhes iku padha kok hobine. Bedhes mangan, wong yo mangan. Padha. Bedhes ngombe, wong yo ngombe, bae. Bedhes turu, wong yo turu padha. Bedhes ngising, wong yo ngising padha. Bedes rabenan, uang yo, podo bedane. Nek uang solat, nek bedes ora solat. Iku bedane. Mangkane ibu-ibu nun sewu, zaman duit bujo kok gak tahu solat balas. Engko bengi zaman turu kok diambung bujo sampean. Iku berarti podo karo diambung. Bapak zaman yang ngono pak, zaman di bujo nengar belum solat balas. Iku berarti zaman yang gulek numpai. Des. Malah nang kowe tak bojone padha gak salate, iku jenenge bedes tumpak-tumpakan karo des. Saman duwe RT gak tau salat, berarti padha karo duwe RT. Des. Duwe petinggi kok ora salat, padha karo duwe petinggi. Demoten ora salat padha karo demoten. De kiai ora salat padha karo duwe kiai. Matur nuwun. Soleh niku kalih Allah, tapi karo padha menungsae. Tapi mangke sing terakhir uripe saged fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya sering menyederhanakan ganjarane kathah, bayarane turah. Anak zaman niku Pak, dadine mesti salah satu dari empat. Nomor siji, arek sing soleh mau pinter golek ganjaran, ya kober golek bayaran. Iki sing paling apik, saya ulang, pinter golek ganjaran tur kober gelek bayaran. Wong fit dunya hasanah ku butuh ganjaran, wa fil akhirati hasanah butuh bayaran. Sing nomor loro nguber ganjaran nganti ora kober gelek bayaran. Sing nomor telu nguber bayaran nganti ora kober gelek ganjaran. Nomor papat wis ora pinter gelek ganjaran, ora kober gelek bayaran. Coba Taman misalnya dua anak wedok perawan dilamar arek lanang papat. Arek bodong ganteng gagah gede dhuwur sehat atletis berotot kuning kulite sak untu-untune pisan. Taurut siji-siji milih sing ndi? Nomor siji, arek pinter ngelek ganjaran, kober ngelek bayaran. Arek soleh, ahli ibadah. Salate khusyuk, maca Quran fasih, azan cem